السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan mengkaji firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Baqarah ayat 202. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan, dan Allah sangat cepat perhitungannya. Para pendengar rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat ini menegaskan kembali bahwa orang-orang yang beramal untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka amalkan itu. Oleh karena itulah, dalam redaksi ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata kasaba. Kasaba dan iktasaba, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, keduanya berarti yang sama, yaitu berusaha, berupaya. Namun, di dalam bahasa Arab, antara kasaba dan iktasaba itu berbeda penggunaan dan pemahamannya. Kata kasaba artinya adalah melakukan sesuatu dengan sengaja dan sadar. Sedangkan iktasaba artinya juga melakukan sesuatu tapi terkadang tidak ia sadari atau ia tidak benar-benar ingin melakukannya. Nah, oleh karena itu, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebaikan, Allah menggunakan kata-kata kasaba. Sebab, seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwa hamba-hambanya yang berbuat baik itu dengan sengaja melakukan kebaikan itu. Tetapi ketika Allah menjelaskan tentang suatu kejahatan, maka Allah menggunakan kata-kata iktasaba. Allah ingin menjelaskan seakan-akan manusianya yang melakukan kesalahan itu tadi tidaklah disengaja atau tidak benar-benar berasal dari hatinya. Para pendengar rahimakumullah, jadi kalau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata-kata kasaba, Allah ingin memuji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatakan bahwa amal ibadah yang dilakukan para haji dan hujjaj itu benar-benar mereka lakukan dengan sungguh-sungguh dari kebaikan. Istighfar, zikir, doa yang mereka lakukan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu benar-benar mereka lakukan dengan sengaja dan benar-benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ayat ini ditutup pula dengan pernyataan Allah, Wallahu sari'ul hisab. Allah maha cepat perhitungannya. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung perbuatan manusia dengan sangat cepat? Karena manusia begitu banyak jumlahnya dan perbuatan itu sendiri pun begitu sangat komplit banyaknya. Maka Ali bin Abi Thalib dengan hikmah menjawab, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala banyaknya menurunkan rezeki pada saat yang bersamaan, begitu jugalah cepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung perbuatan manusia dalam sesaat. Artinya, kalau kita menyaksikan sekarang, manusia di belahan bumi, bahkan di seluruh jagat raya ini diberikan Allah rezeki, dengan rezeki yang berbeda-beda, dengan rezeki yang sesuai kebutuhan manusia itu sendiri, dalam saat yang bersamaan, tiadalah suatu kesulitan bagi Allah untuk menghitung amal ibadah manusia dalam saat yang bersamaan pula. Apalagi amal ibadah itu dilakukan ya, dengan waktu-waktu yang berpisah, terpisah-pisah pula, dan masih ada kesempatan untuk merekapnya atau menyimpannya. Sedangkan komputer di rumah kita saja, atau bahkan handphone kita saja, mampu merekam sekian banyak data penting di dalam alat tersebut, di dalam alat yang sangat canggih tersebut, konon lagi kemampuan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sungguh amat sangat tidak dapat dibandingkan antara keduanya. Jadi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para haji dan hajjah atau para calon duyufur rahman, ingatlah ketika Anda melakukan ibadah haji, Allah mencatat setiap langkah yang Anda lakukan, setiap detik niat yang Anda perbuat di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Baiklah, untuk mengembangkan pemahaman tentang ayat ini lebih mendalam, di sini hadir para asatidz, antara lain adalah Ustaz Safiar dan Ustaz Hanafi. Kami persilahkan untuk menambahkan tentang kajian ayat ini. Baik, Ustaz Ardiansyah, Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Ardiansyah. Apa yang Ustaz paparkan tadi itu sangat indah sekali, dalam artian bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu solusi, yaitu orang yang beramal adalah orang yang mendapatkan nasibnya. Nasib yaitu apa yang diusahakannya, seperti dalam peribahasa Arab mengatakan man yazra' yahsud gitu. Siapa yang menanam pasti dia yang akan menuai buahnya. Akan tetapi di sini saya lebih mencenderungi nasib ada seperti yang dikatakan beberapa ulama, nasib nasibun li nafsi wa nasibun li ghairi. Nasib itu apa yang dilakukan seseorang itu bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wa nasibun li ghairihi, dan ada yang diusahakan dan itu bermanfaat bagi orang yang lain. Khususnya dalam ibadah haji ini dapat dikatakan adalah ibadah nasib li nafsi wa li ghairihi. Dia diusahakan bermanfaat bagi pribadi dan orang yang lain. Sangat banyak faedahnya, khususnya dalam melakukan ibadah haji ini. Tapi saya lebih mencenderungi di sini bahwasannya apa yang kita amalkan, seperti yang Ustadz Ardiansyah katakan tadi, setiap detik, setiap menit, apa yang dilakukan, Allah yang memberikan perhitungannya, Allah yang langsung membalasnya. Nah, jadi orang yang melakukan ibadah haji itu yakin, jangan takut dia berangkat haji karena persiapan yang kurang dan sebagainya, anak yang ditinggalkan, takut nanti makan atau tidak. Yakinlah, apa yang kamu usahakan dengan niat yang terus, Allah akan menggantikan, lipat gandakan yang lebih banyak. Seperti ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, bagaimana Allah menghitung seluruh amal kebajikan seseorang itu? Bagaimana Allah itu dapat membalas kebajikan seseorang yang dilakukan di dunia ini? Lantas ia menjawab, sebagaimana Allah memberikan rezeki yang tiada batas kepada seseorang, disitulah Allah, sesaat itulah Allah mengkabulkan apa permintaan hamba yang telah diusahakan tadi. Allah akan sekejap. Jadi kalau idza qada amran, Allah mengatakan sesuatu, kun fayakun, terlintas, tak ada terkenang waktu, detik dan sebagainya, itu terjadi pada hak Zat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini tambahan, Ustaz. Jadi terima kasih sekali Ustaz Safiar tentang penjelasan tambahan itu tadi. Semakin menegaskan kepada kita bahwa setiap apa yang dilakukan oleh seorang hamba Allah, duyufur rahman, dalam pelaksanaan ibadah haji itu semuanya adalah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah ia mengawalinya dengan niat yang tulus ikhlas. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tiada lain balasan yang disediakan Allah kecuali adalah surga. Jadi subhanallah, haji itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala jika ia melaksanakannya dengan mabrur, dengan baik, dengan sempurna, dengan memperhatikan rukun, wajib, sunnah dan syarat-syaratnya, insyaAllah dia akan mendapatkan nasibnya, dia akan mendapatkan bahagiannya, yaitu di sisi Allah berupa surga. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surganya karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda. Jadi, di dalam kita melaksanakan suatu kebaikan seperti yang dikatakan oleh Ustadz Safiar tadi, janganlah kita pernah ragu, janganlah terbersit di dalam hati kita sedikit pun ada keraguan bahwa apakah nanti Allah akan membalas ini. Yakinlah Allah akan membalasnya. Bahkan Allah mengetahui gerakan semut yang hitam di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Allah mengetahuinya. Konon lagi kita yang hampir-hampir beribu kali besarnya daripada semut itu tadi. Pastilah Allah mengetahui apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat. Bahkan Allah mengetahui apa yang tersirat dan apa yang tersurat. Ya, para pendengar yang berbahagia, melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya satu hal yang mungkin bisa kita tambahkan, bahwa hasil usaha ini atau ikhtiar manusia adalah merupakan bagian dari kehidupan. Di sini jelas sekali Allah ingin mengajak kita untuk mengkombinasi antara dua hal yang sangat penting, antara usaha dan doa. Insyaallah. Sebab nasib itu tentunya ada usaha yang dilakukan sebelumnya, tapi juga ada kebaikan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala dari hasil usaha itu sendiri. Jadi tidaklah benar kalau manusia ini hanya terpaku pada doa saja tanpa usaha, atau sebaliknya, usaha saja tanpa ada doa yang dipanjatkan kepada Allah agar usaha ini bernilai baik dan tepat sasaran di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh dua asatiz tadi tentunya dapat memberikan pemahaman yang sangat sangat baik kepada kita bagaimana indahnya Islam ini dalam memandang usaha seseorang. Ya. Samping itu juga ada rahmat dari Allah dari usaha itu sendiri. Nah, ini mungkin yang tambahan dari saya. Iya, baik sekali Ustaz Anapi tambahannya bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan barang siapa yang berbuat, dia akan mendapatkan hasil daripada perbuatannya itu. Dan di dalam berbuat kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga untuk berdoa. Sebab orang yang berbuat tanpa berdoa, inilah orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hanya berdoa tetapi tidak berbuat, ini adalah orang yang bodoh. Artinya orang yang tidak mengetahui. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum itu sampai ia terlebih dahulu mengawalinya untuk merubahnya. Jadi para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, haji merupakan ibadah di mana seperti yang dikatakan pada hari-hari yang lalu pada kajian yang sebelumnya, dia merupakan ibadah fisik dan ibadah hati. Oleh karena itu, kedua-duanya harus disempurnakan dan harus sejalan di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Hati manusia harus dijaga agar jauh daripada hasad, dengki, iri, mengumpat, mencaci maki orang lain, bahkan merasa diri yang paling sempurna dalam ibadah haji itu. Ini harus dijauhkan. Dan begitu juga, jangan sampai tangan melukai orang lain, atau memotong, memetik tumbuh-tumbuhan, menyakiti binatang, menyakiti tumbuh-tumbuhan, yang semuanya itu dapat merusak daripada pelaksanaan ibadah haji itu sendiri. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan, sampai memperdebatkan masalah hukum pun di dalam pelaksanaan ibadah haji kalau bisa dihindarkan. Artinya di dalam pelaksanaan ibadah haji ketika kita berada di Arafah misalnya, apakah jamak takdim atau tidak dijamak? Ya, kemudian karena hanya ingin memutuskan permasalahan itu, akhirnya terjadi perdebatan dan masing-masing mengeluarkan buku pendapat, atau masing-masing mengeluarkan pendapat. Nah, ini juga sebaiknya dihindarkan. Dalam artian apa? Bahwa hal-hal yang sekecil itu dapat menimbulkan kerusakan daripada ibadah haji. Sehingga kalau itu terjadi, maka larangan Allah untuk berbuat kefasikan, untuk berbuat jidal itu terjadi. sehingga dia tidak mendapatkan nasibuhu fil akhirah. Dan bahkan bisa jadi juga dia tidak mendapatkan nasibuhu fid dunya, tidak mendapatkan dunia dan tidak juga mendapatkan akhirat. Jadi ibadah haji ini perlu kembali kita redefinisikan bahwa haji itu bukanlah semata-mata untuk mendapatkan akhirat, ya, sehingga tidak ada nilai dunianya, tidak. Bahkan di dalam haji itu ada perdagangan, ada perekonomian, dan kita melihat dan menyaksikan di sana terjadi peningkatan tajam tentang transaksi penjualan dan pembelian di musim-musim haji. Jadi inilah Islam yang mengajarkan ke dalam kehidupan kita ini untuk memperhatikan dunia dan juga tidak lupa akan kita kehidupan akhirat. Kami dari tim terjemah Safir Al-Azhar, saya Ardiansah, bersama saya Al-Ustaz Hanafi, Al-Ustaz Safiar, mengucapkan syukran ala husni istima'ikum, dan ikutilah terus kajian-kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini setiap pagi dari pukul 5.30 sampai pukul 6 di radio kesayangan kita RRI 94.3. Semoga semuanya ini bermanfaat, dan kami sangat mengharapkan jika ada kritik saran untuk menyampaikannya kepada baik itu melalui RRI ataupun langsung ke Sekretariat Safir Al-Azhar. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.